suatu masa dianya tersenyum melambaikan tangannya. Ku sayangi dia dalam segalanya, tapi kini dia pergi entah kemana. Inilah kisah sedih yang aku alami. Hilangnya gadis suci yang aku kasihi dalam hati. Dalam hati. Ku sayangi dia dalam segalanya, tapi kini dia kemana. Inilah kisah sedih yang aku alami. Hilangnya gadis suci yang kasih dalam hati. Dalam hati. Inilah kisah sedih yang aku yang aku kasihi dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Aku kenal.